Nah, sekarang insyaAllah kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-24 dari kitab ini. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, babul jam'i bainas salataini bis safari. Nah, disebutkan oleh penulis, yaitu satu bab dengan judul jam'i al-jam'i, menjamak, bainas salataini, di antara dua salat, bis safari, di dalam safar. Nah, intinya adalah pembahasan tentang hukum yang berkaitan dengan menjamak dua salat dalam safar atau dalam keadaan ketika bepergian. Nah, seperti itu. Baik, dalam permasalahan ini ma'asyiral muslimin, dijelaskan oleh para ulama apa sih yang dimaksud dengan menjamak dua salat di sini? Ya, al-jam'u baina salataini, menjamak dua salat. Apa artinya? Yaitu dhammu wahidatan ilal ukhra li fi'lihima fi waqtin wahidin. Maksudnya adalah yaitu mengumpulkan satu salat dengan salat yang lainnya untuk dikerjakan keduanya tersebut dalam satu waktu. Jadi yang dimaksud menjamak dua salat maksudnya adalah mengumpulkan, ya, atau menjamak satu salat dengan salat yang lainnya, ya, untuk mengerjakan atau dikerjakan keduanya tersebut pada satu waktu. Nah, contohnya yaitu yang dimaksud dengan salatain atau dua salat di sini adalah salat zuhur ma'al asar, ya, salat zuhur bersama dengan asar. Maka dua salat yaitu zuhur dan asar maka dijadikan satu, maksudnya dua waktu salat digabungkan dalam satu waktu, yakni mengerjakan salat zuhur, na'am, kemudian baru salat asar atau sebaliknya. Ya, nanti akan dilihat. Ya, intinya adalah yang dimaksud menggabungkan dua salat yaitu mengerjakan kedua salat tersebut dalam satu waktu. Nah, dan yang dimaksud dengan dua salat di sini nanti akan dijelaskan, yaitu salat zuhur dan salat asar atau salat maghrib dan salat isya. Nah, itulah yang dimaksud dengan dua salat. Seperti itu. Kemudian tentang as-safar, apa yang dimaksud dengan safar di sini atau bepergian di sini? Bepergian yang kita mengenalnya atau maklum bagi kita adalah mufaraqatu mahallal iqamah ala wajhin yusamma safaran. Yakni berpisah dari tempat tinggal atau keluar dari tempat tinggal untuk melakukan satu perjalanan yang dinamakan dengan bepergian jauh, ya. Nah, itu yang disebut dengan safar sebagaimana kita kenal, yang namanya orang itu dikatakan bepergian jauh berarti dia keluar dari rumahnya untuk melakukan satu perjalanan di muka bumi ini, ya. Nah, untuk melakukan satu perjalanan yang cukup jauh, jadi keluarnya adalah untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan melakukan perjalanan jauh. Begitu. Inilah yang disebut dengan safar sebagaimana yang kita kenal. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin akhwani a'azzani wa a'azzakumullah, dalam bab ini penulis akan menyebutkan satu dalil. Ya, meskipun di sana sebenarnya ada banyak dalil. Dalil yang menunjukkan bahwa bagi musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dibolehkan untuk melakukan jamak, yaitu menggabungkan atau menyatukan dua sholat dalam satu waktu. Nah, hal ini sebagai bentuk keringanan dari agama ini, keringanan dari syariat agama ini untuk hamba-hamba Allah, yaitu kita kaum muslimin. Maka keringanan ini adalah dengan tujuan supaya kita tidak terlalu berat. Nah, dikarenakan ketika seseorang melakukan perjalanan jauh biasanya mengalami masyakoh, mengalami yang namanya berbagai kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan selama di dalam perjalanan. Apa misalnya? Capek, lelah, ngantuk, lapar, dan sebagainya. Iya apa tidak? Nah, karena itulah bagi musafir Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah, keringanan. Khususnya untuk melakukan ibadah sholat tersebut. Diberikan rukhsah atau keringanan, salah satu bentuknya adalah dengan dibolehkannya menjamak dua sholat. Ya, meskipun nanti ada keringanan berikutnya akan disebutkan dalam bab setelah ini. Ya, yaitu dengan mengqasar. Nah, sekarang bab yang kita bahas adalah menjamak dulu. Yakni dibolehkannya menjamak dua sholat, yaitu digabungkan, disatukan, dan dilakukan dalam satu waktu. Begitu ya. Inilah yang dimaksud dengan bab menjamak dua sholat. Nah, khususnya ketika apa? Ketika dalam keadaan apa? Safar atau bepergian jauh. Thayyib, barakallahu fikum. Sekarang kita baca hadisnya. Dalil yang dibawakan penulis di sini hanya satu. Meskipun sebenarnya masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Baik, dalam perkara ini penulis menyebutkan satu dalil. Qala rahimullah, berkata beliau, An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa nama kunyahnya kemarin? Abul Abbas. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u, beliau menjamak, beliau menggabungkan, beliau mengumpulkan, fis safari, ya, di dalam safarnya atau di dalam bepergiannya, baina sholatid zuhri wal asri, antara sholat zuhur dan sholat asar. Idza kana ala dhuhri sairin, apabila hal itu ketika dalam keadaan ala dhuhri sair, yaitu di tengah-tengah perjalanan, ketika sedang melakukan perjalanan. Begitu ya. Nah, jadi beliau ketika benar-benar dalam keadaan di perjalanan, maka beliau melakukan jamak, yaitu menggabungkan atau menyatukan dua sholat dalam satu waktu. Yang disebut di sini adalah zuhur dan asar. Dan ini dilakukan dohirnya idza kana ala dhuhri sair, apabila hal itu benar-benar sedang di atas perjalanan atau di tengah-tengah perjalanan. Ala dhuhri sair artinya di tengah-tengah perjalanan. Sair artinya perjalanan, ya. Nah, bukan sedang tinggal di suatu tempat, bukan sedang mampir di suatu tempat, tapi betul-betul sedang melakukan perjalanan. Apakah dengan kendaraan pribadi, apakah dengan kendaraan umum, atau yang lain. Walhasil, ketika melakukan sholat, maka beliau melakukannya dengan menjamak dua sholat. Ya, yang dicontohkan di sini tadi sebutkan sholat, yaitu zuhur wal asar, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Demikian pula kata beliau, wa yajma'u bainal maghribi wal isya, dan beliau juga menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya. Nah, perhatikan ini. Jadi dalam hadis ini sangat jelas, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, demikian pula Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya, dan na'am, jelas-jelas sangatnya sahih. Perhatikan baik-baik ini. Ba'asyiral muslimin akhwani a'azzani wa a'azzakumullah. Maka kalau kita perhatikan zahirnya hadis, maka hal ini menunjukkan bahwa bagi musafir itu dibolehkan untuk apa? Untuk apa? Menjamak. Apa artinya menjamak? Menggabungkan atau menyatukan, ya, dua sholat dalam satu waktu. Yakni melakukan dua sholat dalam satu waktu. Apakah dilakukan di waktu zuhurnya atau dilakukan di waktu asarnya? Yang jelas dua sholat tadi dibolehkan ketika musafir itu sedang dalam perjalanan, yaitu dilakukan dengan menjamak atau menggabungkannya. Begitu ya. Nah, demikian pula kalau kita perhatikan, Zahirnya hadis menunjukkan bahwa bolehnya menjama itu na'am ala dhahri sayyid, yaitu ketika benar-benar sedang di tengah-tengah perjalanan. Loh, berarti kalau itu, kalau musafirnya nazil, mampir di suatu tempat, tinggal sementara setempat, apakah enggak boleh untuk menjamak? Nah, inilah yang akan nanti dibahas. Begitu ya. Tapi intinya, kalau kita perhatikan zahir kalimat dalam hadis ini, menunjukkan bahwa bagi musafir yang benar-benar sedang di tengah-tengah perjalanan, yaitu sedang naik kendaraan menuju suatu tempat, tapi belum sampai misalnya, maka dibolehkan baginya untuk menjamak dua sholat. Kemudian dua sholat yang dimaksud tadi apa, Haris? Sholat maghrib dan isya. Terus apa lagi? Duhur dan juga asar. Subuh ini yang di. Subuhnya bagaimana? Boleh dijamak enggak? Tidak. Di sini menunjukkan bahwa sholat subuh tidak masuk dalam urusan menjamak, yaitu tidak dijamak. Ya, kenapa demikian? Ya, karena sholat subuh berdiri sendiri, kenapa tidak bersambung dengan sholat sebelumnya atau sesudahnya? Ya, beda dengan duhur dan asar. Kalau kita perhatikan, begitu masuk waktu duhur, terus sampai terus selesai menjelang asar, ya kan? Nyambung waktunya kepada waktu asar. Begitu habis waktu duhur, masuklah waktu asar. Artinya apa? Sambung, kan begitu? Demikian pula maghrib tadi, maghrib dan isya juga demikian. Begitu habis waktu maghrib, datanglah waktu isya. Maka di sini menunjukkan bolehnya menggabung dua sholat tadi, yaitu yang di situ saling berdekatan. Adapun sholat subuh tidak. Bayangkan jarak antara sholat isya yang sebelum subuh dengan subuh jauh. Demikian pula jarak antara subuh dengan duhur juga sangat jauh. Karena itu dalam syariat agama ini, sholat subuh tidak dijamak dengan sholat yang lain, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, tidak boleh dijamak dengan sholat isyaknya, juga tidak boleh dijamak dengan duhurnya, karena waktunya berbeda. Nah, seperti itu. Iya. Di samping itu, antum perhatikan zahirnya hadis ini juga menjelaskan bahwa menjamak itu yang dibolehkan hanyalah duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kalau begitu, asar dengan maghrib boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena kenapa tidak boleh, Adit? Karena bukan masalah jauh waktunya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Karena ganjil. Bukan itu jawabannya. Kenapa? Sholat lain, maksudnya bagaimana? Pertanyaannya, tadi kan yang dibolehkan duhur dan asar atau maghrib dan isya, itu yang boleh dijamak. Kenapa sekarang bagaimana dengan sholat asar dengan maghrib? Boleh nggak dijamak? Iya, jawabannya itu karena tidak ada dalil atau contoh dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Barakallahu fikum. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lah, di sini Rasulullah tidak pernah mencontohkan untuk menjamak salat itu maghrib dengan asar. Tidak ada contohnya. Karena itulah kita tidak boleh mengerjakan. Kalau toh seandainya dikerjakan, sah apa tidak? Tidak. Yo, tidak sah. Apa dalilnya tidak sah? Man amila. Perhatikan ya, siapa yang berbuat dengan suatu amalan yang tidak ada contoh perintahnya dari kami, maka tertolak. Kalau sudah tertolak amalan yang diadakan semacam ini, berarti mengandung hukum apa? Fasid. Ya, di samping bid'ah, amalannya juga menjadikan fasidah atau fasid, yaitu rusak. Rusak, rusak itu apa? Batal, begitu ya. Thayyib, barakallahu fikum. Nah, ini ya, sekarang kita ambil fawaidnya atau faidah-faidah penting yang bisa kita ambil dari satu hadis yang mulia ini. Satu hadis, tapi kira-kira waktunya bisa menghabiskan nanti ya. Baik. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, akhwani, azani, wa azatullah, dapat diambil beberapa faidah. Di antaranya disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatil Ahkam atau kitab Taudihul Ahkam ya ala Bulughil Maram, yaitu kitabnya Syekh Al-Bassam. Kita ambil dua faedah dari faedah-faedah dari kitab-kitab beliau tadi, yaitu Syaikhul Utsaimin maupun Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Baik, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini adalah yang pertama, jawazul jam'i baina sholatai, ya, sholatai ad-duhur wal asar. Bolehnya menjamak, ya, di antara dua sholat dalam satu waktu. Ya, bolehnya menjamak dua sholat dalam satu waktu. Naam, ya, begitu. Dan yang dibolehkan di sini apa jenis sholatnya tadi? Duhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Coba Udaifah, saya tanya antum, menjamak sholat isya sama subuh boleh enggak? Hah? Ayo, Udaifah. Dengar enggak tadi pelajarannya? Oh, enggak dengar, baca sendiri. Tanya para kalau itu. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh, Pak Ik? Iya. Boleh enggak menjamak sholat isya dengan asar? Enggak boleh. Boleh enggak menjamak isya dengan duhur? Boleh. Enggak boleh. Heh? Isya dengan duhur? Enggak boleh. Jangan diajari. Ayo, ha? Enggak boleh. Yang dibolehkan apa, Pak Ik? Duhur dan asar, terus kemudian maghrib dan isya. Barakallahu fikum. Ayo yang lain perhatikan semuanya, ya. Belajar harus perlu perhatian ini masalah fikih, masalah penting. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini ya. Jadi faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah bolehnya menjamak dua sholat dalam satu waktu. Nah, ini yang pertama, ya. Yang dimaksud dua sholat di sini adalah antara sholat duhur dan asar, demikian pula maghrib dan isya. Nah, seperti itu. Sekarang, kemudian faedah yang kedua dari hadis ini juga adalah, ya. Ya, bolehnya menjamak tersebut adalah dilakukan baik dengan cara jamak takdim maupun jamak takdir. Ya, kata Syekh Al-Bassam, umumul hadis yufidu jawazu jam'il jam'i takdim wa takhir baina sholataini. Ya, menurut keumuman hadis ini maka memberikan faedah tentang apa? Bolehnya menjamak tadi baik dengan jamak takdim maupun jamak takdir. Ulangi lagi, jamak takdim sama jamak takdir. Takdim dari kata qadama, ya, qadimun, yang dahulu, ya. Nah, bolehnya menjamak dengan jamak takdim, jamak yang apa nanti akan disebutkan, dan cuma jamak takhir. Takhir itu mengakhirkan, kalau takdim mendahulukan, ya, kebalikannya. Saya terangkan dulu ya supaya kalian paham, anak-anak terutama, ya. Saya ulangi lagi, ini menunjukkan apa? Nah, jadi bolehnya menjamak tersebut dilakukan baik dengan cara apa? Jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, apa jamak takdim itu? Takdim artinya mendahulukan, yaitu apa? Nah, misalnya duhur dengan asar. Kalau kita perhatikan, duhur sama asar waktunya duluan mana? Duhur. Ya, baru kemudian asar. Nah, sekarang yang dimaksud dengan jamak takdim, misalnya seorang yang musafir, dia sedang berjalan di tengah apa? Sebelum berangkat pergi bepergian, ya. Maka ya, tiba waktu duhur waktu itu sebelum berangkat. Maka beliau ketika akan berpergian seperti itu, kalau berangkatnya apa sudah masuk waktu duhur, ya, kemudian setelah duhur baru berangkat, maka beliau sholat duhur dan asar digabung di waktu duhur. Ini namanya jamak takdim, yaitu menarik, menggabungkan, yaitu asar waktunya dikedepankan, didahulukan, diseret atau dipindah ke waktu duhur. Jadi misalnya hadir sama Rijal misalnya ya, mau bepergian ke Jakarta ya, naik sepur gitu ya. Nah, berangkatnya keretanya ba'da duhur nanti ya. Yaitu duhur. Begitu waktu jam stasiun keretanya masih belum berangkat. Nah, kemudian sholat duhur dan asar digabung. Gimana caranya? Nah, sholat duhur dulu, kemudian sholat asar. Artinya waktu sholat asar ditarik, dikedepankan pada waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Wes, ngerti? Nah, atau kita dalam perjalanan, yo, sedang dalam perjalanan, yo. Waktu itu kita berangkat safar sebelum duhur misalnya naik kendaraan. Diam semuanya. Di tengah jalan masuk waktu duhur. Kalau kita ingin mengakhirkan, maka duhurnya kita enggak usah sholat dulu. Kita nanti jamak takhir saja. Bagaimana jamak takhir? Yaitu mengakhirkan waktu duhur digeret ke waktu asar. Ya, begitu. Contohnya tadi. Nah, kita enggak sholat duhur dulu meskipun waktu sholat duhur. Begitu masuk waktu asar, nanti kita cari tempat, apa itu di masjid atau di mana. Kemudian kita gabungkan, kita jamak sholat ya, duhur dan asar. Hanya saja dikerjakan waktunya di waktu apa? Waktu apa? Asar. Ya, jadi duhurnya belum sholat, asarnya belum sholat. Tapi digabungkan, dijamak, dikerjakan di waktu asar. Kalau dikerjakan seperti itu, kita sholat apa dulu? Sholat asar dulu atau sholat duhur dulu? Tetap sholat duhur dulu. Ya, harus tartib. Artinya apa? Menjamak dua sholat itu harus urut sesuai dengan urutan waktunya. Meskipun dilakukan dengan jamak takdir. Ngerti maksudnya? Paham? Nah, seperti itu ya. Jadi kita melakukannya dengan jamak takhir, yaitu mengakhirkan waktu duhur kepada waktu asar. Tapi kalau jamak takdim, mengedepankan waktu asar kepada waktu duhur. Begitu. Nah, wallahualam bishawab. Itu yang dimaksud ya. Sehingga dalam perkara ini, ikhwan sekalian, azani wa azakullah, ini semua menunjukkan apa? Bahwa ketika menjamak itu, maka nah, dalam perkara ini apa? Iya, yaitu boleh dilakukan dua-duanya, baik jamak takhir maupun jamak taqdim ya. Nah, sekarang permasalahannya hukum menjamak itu boleh atau tidak sih? Nah, ini pun sebenarnya para ulama ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan penjelasan yang panjang lebar. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Ketika membahas apa hukumnya menjamak dua sholat ketika safar, di sana ada perbedaan pendapat, ada tiga pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, boleh dijamak antara duhur dan asar serta maghrib dan isya. Ya, apakah dengan jamak takdim atau jamak takhir, wis semuanya boleh. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, baik dari pendapatnya Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian juga dari kalangan para sahabat, para tabi'in, semuanya membolehkan hal itu berdasarkan dalil-dalil yang banyak sekali. Ya, yang mana Rasulullah SAW banyak melakukan ya, dan bahkan sering ya melakukan itu ketika safar, ya. Ketika safar beliau melakukan jamak. Contohnya ya, selain hadis ini tadi, hadisnya siapa tadi? Ibnu Abbas. Ada juga hadis yang disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik. Ya, nah, lihat ini. Ini menunjukkan apa? Bolehnya menjamak itu dengan jamak takdim atau takhir. Perhatikan. Dari Anas bin Malik disebutkan. Karena Rasulullah SAW. Idar tahala qabla antazigha syamsu akhara duhra ila waqtil asri. Ya. Thumma nazala fajama'a bainahuma. Perhatikan ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Rasulullah SAW itu apabila bepergiannya itu sebelum waktu duhur tiba. Jadi katakanlah bepergiannya jam berapa misalnya? Jam 9 atau jam 10. Sudah masuk duhur belum itu? Belum kan? Masih jauh. Maka ketika safarnya bepergian sebelum masuknya waktu duhur, apa yang dilakukan beliau? Akhara duhra ila waqtil asri. beliau mengakhirkan waktu zuhur kepada waktu asar. Untuk dikerjakan jamak apa nanti? Jamak takhir, ya. Mengakhirkan waktu zuhur kepada waktu asar. Tsumma nazala, kemudian setelah tiba waktu asar nanti dan di tengah perjalanan, maka beliau turun dari kendaraannya, fajama'a bainahuma, lalu beliau menjamak kedua salat tadi, zuhur dan asar. Kapan kerjakannya? Di waktu asar. Nah, begitu ya. Ini jika mulai berangkatnya sebelum zuhur. Jadi ketika berangkatnya atau kepergiannya itu sebelum zuhur, maka beliau nanti begitu masuk waktu zuhur tidak sholat. Terus perjalanan. Terus berjalan. Begitu sudah masuk waktu asar, nah di tengah jalan cari tempat untuk sholat zuhur dan asar dengan di jamak. Jamak apa namanya? Takhir. Jamak takhir. Perhatikan ini. Terus. Fa in zaghati syamsu qabla ayyar tahil qabla ayyar tahila, ya. Nah, tetapi kata Anas bin Malik yang diceritakan di sini, jika beliau berangkatnya itu setelah bergesernya matahari, yaitu di waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur, jika dia mau Rasulullah itu berangkatnya, bepergiannya itu setelah masuk waktu zuhur, ya, sebelum beliau berangkat, sholat zuhra summa raqiba. Lalu beliau sholat zuhur dulu, ya. Dan langsung dijamak dengan asarnya, ya, na'am, baru kemudian naik kendaraan untuk berangkat, begitu. Hanya saja bedanya begini, kalau misalnya, ya, kita masih di Surabaya, mau pergi ke Jakarta, tadi naik sepur, begitu ya. Terus, belum masuk keretanya, berangkatnya jam satuan. Kita di stasiun dan nunggu mulai duhur di situ. Sudah masuk waktu duhur, ya. Nah, ketika berangkatnya setelah waktu zuhur, ya berarti kita disunahkan untuk menjamaknya kapan? Asar. Loh. Waktu zuhur. Ya waktu zuhur itu, ya. Maka kita kerjakan setelah zuhur plus asar. Kenapa? Karena perginya nanti berangkatnya setelah waktu zuhur, begitu. Hanya saja karena kita masih di dalam kota, di mana? Di Surabaya, berarti belum safar. Ya, berarti belum keluar kota. Kalau belum keluar kota, berarti belum safar. Lah kalau belum safar, sholatnya tetap tamam, sempurna. Berarti harus menjamak dua sholat duhur asar 4-4. Sholat duhur dulu 4 rakaat, habis itu sholat asar lagi 4 rakaat. Adapun kalau di tengah jalan, sudah di perjalanan, baru kita kerjakan dua-dua yang nanti akan disebutkan hadisnya pada pelajaran hadis yang berikutnya nanti. Begitu. Ya, paham maksudnya? Ya, jadi saya ulangi lagi. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, Rasulullah itu kalau bepergiannya sebelum masuk waktu zuhur sudah bepergian, sudah mengadakan perjalanan di tengah jalan, maka begitu masuk waktu zuhur tengah jalan, beliau tidak sholat dulu. Terus dilanjutkan sampai asar. Kemudian waktu sholat menjamaknya itu digabung di waktu apa? Asar. Ini disebut dengan jamak apa? Takhir. Yaitu mengakhirkan waktu zuhur kepada asar. Ya. Nah, cara mengerjakannya ya sama, yaitu zuhur dulu 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat. Itu kalau sudah di tengah jalan dan sudah di luar kota. Nah. Gitu ya. Nah, sekarang kita perjalanannya tadi pagi misalnya jam 7 sudah perjalanan. Sampai tekan Nganjuk misalnya ya, kita mau ke Solo. Mau ke Sragen ke rumahnya Habib ya. Terus sampai mana? Sampai Madiun wis, Madiun rumahnya Mas Mujahid ya. Di tengah jalan baru masuk kota Madiun ya. Kemudian masuk waktu zuhur ya di tengah jalan. Gimana ini? Apakah kita melaksanakan salat zuhur sekalian atau asar? Di waktu asar nanti jamaknya. Zuhur. Hah? Asar. Ini sudah di tengah jalan. Antum, eh? Gimana? Salatnya diakhirkan apa ditakdimkan? Ditakdimkan. Kalau menurut dari yang tadi apa? Ditakhirkan, yaitu apa? Kita di tengah jalan sebelum zuhur kan berangkatnya. Terus begitu jam 12 waktu zuhur tiba, kita baru sampai Madiun. Yo. Nah, begitu. Terus kemudian jalan. Wah, kira-kira nanti sampai Sragen maghrib nih, gak nutut lagi. Nah, tapi insya Allah asar masih di jalan misalnya. Berarti kalau kita misalnya waktu duhur ya berarti diakhirkan, nanti waktu asar saja sholat sunahnya. Apa sholat jamaknya ya. Nah itu kalau kita sempat untuk melaksanakannya ya. Nah itu yang dilakukan Rasulullah. Tapi kalau safarnya sebelum beliau berangkat ya, jadi sebelum waktu duhur safarnya itu sudah masuk waktu duhur, maka asarnya ditarik ke waktu duhur ya. Paham maksudnya ini? Nah ini menunjukkan apa? Menjamak itu sudah biasa dikerjakan Nabi SAW, sehingga hukumnya apa? Boleh ya, boleh melaksanakan meskipun di sana ada yang mengatakan apa? Gak boleh sama sekali. Ini pendapat yang nyeleneh, gak ada contohnya. Begitu ya, walhasil hukumnya boleh. Bolehnya baik dilakukan dengan jamak takdim maupun jamak takdim. Wes, siapa yang belum mudeng jamak takdir sama jamak takdim? Apa Isa? Tak paham? Tak dirungok nih? Bagaimana paham? Ayo. Nah, perhatikan ya. Baik. Sekarang permasalahannya, ya. Sekarang ada permasalahan, ya. Iya. Zahirnya hadis tadi menunjukkan bahwa jamak itu dibolehkan bagi mereka-mereka yang sedang di tengah-tengah perjalanan, ya kan? Sebagaimana zahirnya hadis, ya. Idza kana ala dhahri sayr, apabila beliau sedang berada di tengah-tengah perjalanan, maka beliau menjamak. Artinya apa? Betul-betul sedang melakukan safar, perjalanan. Entah itu naik mobil pribadi atau mobil umum, maka yang jelas ketika di tengah-tengah safar. Maka dalam keadaan seperti ini boleh untuk menjamak. Lalu bagaimana dengan orang musafir tapi sudah nazil? Tahu nazil? Nazil itu tinggal sementara, mampir sementara di suatu tempat. Ya, begitu. Misalnya saya mau ke Sragen. Mampir dulu ah ke Madiun, ke rumahnya Mujahid. Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam atau mungkin semalam lah nginep di situ ya. Mungkin mau dibelihkan ayam di situ ya. Nah, dijamu begitu. Nah, ketika dalam keadaan nazil semacam ini, yaitu kita tinggal sementara di suatu tempat ya, dalam keadaan kita ini musafir ya, apakah dibolehkan untuk menjamak sebagaimana dibolehkan bagi orang musafir yang ala sair tadi, yaitu sedang di atas kendaraan atau sedang melakukan perjalanan? Kira-kira dibolehkan enggak orang yang nazil tadi, musafir yang sedang mampir tadi ya, na'am, untuk menjamak sholat? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Apa alasannya boleh? Karena ada dalilnya. Pun di dalile. Enggak tahu ya. Baik, barakallahu fikum ya. Nah, inilah jadi permasalahan oleh para ulama ya. Nah, dalam perkara ini ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan di antara Imam Malik ya, dan para ulama yang sependapat dengannya mengatakan ya, innal musafira yajma'u idza kana 'ala sayr. Ya. Imam Malik berpendapat bahwa sungguhnya musafir itu dibolehkan menjamak kalau dia benar-benar sedang di atas perjalanan, sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan safarnya begitu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar ini, apa Ibnu Abbas tadi, ya, dan juga hadis yang lainnya begitu. Ya, amma idza kana nazilan, adapun kalau musafir itu nazil, nazil itu artinya tinggal sementara, tinggal sesaat. Ya, mampir sebentar di suatu tempat, ya. Fala ya jama, maka dia tidak boleh menjamak. Naam. Bal yusalli kulla salatin fi waqtiha kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Mina. Bahkan yang benar dia salat ya pada waktunya, salat pada waktunya, ya. Naam, sebagaimana yang diperbuat Nabi SAW tatkala beliau di Mina. Waktu itu beliau melakukan haji wada. Nah, ketika di Mina, maka beliau mengerjakan sholat itu tidak menjamak. Tapi duhur dikerjakan di waktu duhur, asar dikerjakan di waktu asar. Meskipun dengan qasar, tetap qasar. Qasar itu apa? Diringkas. Yang tadinya 4, dikerjakan 2-2. Hanya saja beliau ketika nazil di Mina itu beliau tidak menjamaknya. Waktu zuhur ya zuhur sendiri 2 rakaat. Nanti asar, sholat asar, dua rakaat, begitu seterusnya. Ya, artinya ketika nazil, menurut pendapat yang pertama ini, yakni beliau melakukannya seperti di Mina itu, yaitu dengan tetap dikerjakan pada waktunya, tidak boleh dijamak. Begitu, wallahu alam. Ini menurut pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam lain. Adapun pendapat yang lain, yaitu pendapat jumhur ulama, berarti kan? Ya, ila jawazil jam'i lin nazil. Ya, menurut jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, bagi musafir yang nazil untuk menjamak sholat sebagaimana musafir ala sair, yaitu yang sedang benar-benar di atas perjalanan tadi. Ya, begitu. Apa dasarnya? Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, dikatakan oleh beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghuswati Tabuk. Aku pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan Tabuk, dalam perang Tabuk. Fakana yajma'u shalah, maka beliau menjamak salatnya ketika dalam perjalanan ketika itu dalam peperangan itu. Fa shalat dhuhra wal asra jami'an. Beliau salat dzuhur dan asar, yakni berjamak apa dengan menjamaknya. Summa dakhala, lalu beliau setelah itu masuk ke tempat tinggalnya sementara. Itu ada semacam tenda yang di situ beliau na'am dibangun tenda atau tempat tinggal sementara selama beberapa hari di Tabuk ketika itu. Ya, berarti apa? Di sini Rasulullah nazil. Ya. Nah, ketika salat beliau keluar. Selesai salat, maka beliau masuk ke tendanya atau masuk ke tempat tinggalnya sementara di tempat tersebut. Nah, perhatikan di sini. Kata Mu'adz, ya. Nah, fasolla duhra wal asra jami'an, wal maghriba wal isya'a jami'an. Beliau menjamak sholat duhur dan asar, juga beliau menjamak maghrib dan isya'. Ya, na'am. Hatta idha kana yauman akhara sholat. Ya, sampai pada suatu hari, na'am, beliau mengakhirkan sholatnya. Summa kharaja. Lalu beliau keluar ya, dari tempat tinggalnya tadi. Fasolla duhra wal asra jami'an. Ya, tsumma dakhala, setelah menjamak duhur asar beliau masuk lagi. Tsumma kharaja, ketika waktu maghrib. Tsumma kharaja, beliau keluar di waktu maghrib. Fa shalal maghrib wal isya jami'an, maka beliau mengerjakan salat maghrib isya secara menjamaknya. Maka ini menunjukkan kepada kita kata para ulama sebagaimana kata al-Imam Ibnu Abdil Bar. Qala Ibnu Abdil Bar fi hadza al-duha dalilun ala raddi ala man qala la yajma' illa man ya jadda bi sa'id wa huwa qati'ul iltibas lil iltibas katanya. Artinya kata al-Imam Abdul Bar, hadis Mu'adz ini sebagai suatu perkara yang sangat jelas dan terang, dalil yang menunjukkan bantahan bagi orang yang berpendapat tidak boleh dijamak bagi musafir yang nazil. Ya, na'am. Dan mereka hanya mengatakan bahwa yang boleh menjamak itu hanyalah musafir yang ala sair tadi, di atas perjalanannya tadi. Kalau sudah nazil, singgah ke tempat, wis gak boleh jamak, yo sholat pada waktunya. Dibantah dengan hadis ini, yaitu hadis Mu'adz, ya, yang menceritakan bahwa tatkala Nabi na'am melakukan apa, dalam perjalanan perang Tabuk, beliau singgah di suatu tempat, membangun tenda atau membangun suatu tempat tinggal sementara, di situ beliau tinggal beberapa saat. Ya, nah ketika tiba waktu sholat, maka beliau keluar ngimami manusia dengan menjamaknya, duhur dan asar jamak. Setelah itu masuk lagi ke tempat tinggalnya sementara tadi. Nanti waktu maghrib keluar lagi, beliau maghrib dan isya menjamaknya. Terus demikian, sehingga menunjukkan kepada kita bahwa musafir yang nazil maka dibolehkan juga untuk apa? Menjamak. Ya. Nah, meskipun tadi dohirnya hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan sholat duhur dan asar dengan menjamaknya, idza kana ala dhuhri sa'id, ya, apabila beliau betul-betul di tengah-tengah perjalanan, yaitu dalam sedang perjalanan begitu di atas kendaraannya. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa kalau sudah nazil berarti enggak boleh, tidak demikian, ya. Nah, ini sebagaimana bantahan yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dalam kitab Al-Um juga mengatakan, ya, ucapan dari hadis Mu'adz tadi, qauluhu dakhala tsumma kharaja la yakunu illa wa huwa nazilun. Ya, kalimat yang disebutkan oleh Mu'ad bahwa Rasulullah itu habis sholat masuk, kemudian habis keluar dulu untuk sholat, habis itu masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Maka perkataan keluar dan masuk itu, kata beliau, tidaklah terjadi illa huwa nazilun, melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang nazil, yaitu singgah, ya, singgah di suatu tempat dan diam sementara di tempat tersebut, na'am, di suatu tempat tinggal tertentu. Ya, maka dari sini kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan, falil musafiri ayya jama'a nazilan wa musafiran. Oleh karena itu bagi musafir boleh baginya untuk menjamak, baik dalam keadaan dia musafir yang nazil atau musafir yang ala istihal, yaitu dalam keadaan di atas kendaraannya atau ala sair, di tengah-tengah perjalanannya. Wallahu a'lam. Dan inilah pendapat yang sahih. Ya, oleh karena itu yang namanya menjamak dua sholat itu dibolehkan baik bagi musafir yang apa tadi? Yang nazil maupun yang takhir. Alas sair, yaitu di atas kendaraan atau di atas perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, ala dhuhri sair atau irtihal, yakni sedang di atas kendaraannya. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka dari sini tidak ada masalah ya. Jadi, na'am, dalam perkara ini musafir dimanapun, misalnya saya mau pergi kemana, ya, atau sudah sampai Sragen saya, ya kan? Saya sampai ke Sragen, singgah di rumahnya Habib, tinggal satu hari dua hari di situ, ya, mungkin diajak ke sawahnya dulu, ya, karena panen begitu, nanti pulang-pulang dibawai satu sak beras gitu ya. Nah, saya tinggal di situ, maka selama saya nazir, tinggal sementara, diam sementara di tempat yang kita sedang safar di situ, maka boleh saja bagi musafir tersebut untuk melakukan sholat dengan menjamaknya, ya, meskipun dia ikut sama apa itu di masjid kampung misalnya, ya, sholat berjamaah. Kalau dia jadi makmum, ya ikut imam, imamnya sholat 4 kali, ya kita harus 4 kali, nggak boleh sendiri ya, ya, boleh nggak seperti ini misalnya, imamnya sholat duhur, ya, saya niat sebagai musafir, ya saya sholat duhur juga, sholat duhur dari imam. Tapi dia berpemahaman begitu nanti sholat, begitu sudah dua rakaat tasyahud bersama imam, imamnya berdiri menurut rakaat ketiga, maka sang musafir tadi langsung salam sendirian karena menganggap sholatnya musafir itu dua, ya, meskipun sholat jamaah bersama imam. Boleh nggak seperti ini? Boleh nggak seperti ini? Boleh. Boleh. Apa yang jawaban lain? Boleh pak? Paham nggak pertanyaannya ini? Nah, jawabannya tidak boleh. Ya, musafir kalau dia sholat bersama imam yang mukim, imam yang ada di suatu tempat, ya, imam tetap situ, ya, dia mukim bukan musafir, ya, yang musafir makmumnya ya dia sendiri misalnya. Maka ketika sholat bersama imam yang mukim, wajib mengikuti imamnya. Sholatnya 4, ya 4, nggak boleh 2 sendirian. Ya, begitu. Karena Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam imamu liyutammabih. Imam itu sesungguhnya hanyalah dijadikan untuk diikuti. Tidak boleh kemudian kita menyempal sendiri. Saya pernah melihat ada sebagian para penganut jamaah dablek. Dablek. Jamaah dablek tahu enggak? Nah, ya. Dia orang-orang jamaah kompor. Ya. Nah, begitu. Kasur guling dan sebagainya, ya, mereka pada saat itu sholat begitu. Kadang saya lihat lo ada yang seperti itu, apalagi dia merasa sebagai ustadznya, ya, saya lihat itu begitu sholat bersama imamnya imam masjid tempat itu, oh, berdiri habis tasyahud awal berdiri lagi menuju rakaat ketiga. Si fulan ini tadi dari kalangan jamaah dablek ini tadi, ya, dia tidur salam terus setelah itu dia berdiri lagi sholat dua rakaat lagi. Ya, sendiri tapi begitu. Nah, setelah selesai sholat saya tanya dia, Anda tadi sholat apa? Begitu ya? Kok membatalkan sendiri salam terus itu sholat lagi? Sholat apa tadi ini yang pertama? Katanya, lu saya kan musafir, saya sholat dua rakaat gitu ya. Yo, nah, saya luruskan akhirnya salah seperti itu, keliru. Ya, muantah dia ngeyel. Nah, begitu ya? Terkenal ngeyel memang, raja ngeyel, ya. Nah, begitu. Akhirnya kita nasihati, kita sampaikan dalil yang seperti ini. Nah, barulah kemudian, oh, begitu ya. Nah, saya bilang, antum belajar ngaji lagi, gitu ya. Meskipun dia dai-nya, ustadznya itu. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Betul ya? Ini pernah terjadi. Jadi, kalau misalnya kita nazil, berarti hukumnya apa? Boleh apa tidak untuk menjamak dua sholat? Boleh. Boleh ya. Dengan dasar hadis siapa tadi? Hadis Mu'ad bin Jabal. Ya. Naam radhiyallahu anhu yang disebutkan ya. Ini hadisnya Mu'ad bin Jabal. Naam, ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan sanad yang sahih ya. Seperti itu. Naam, sekarang pertanyaan berikutnya ada masalah. Ya. Kalau kita menjamak dua sholat, itu apakah disyaratkan harus tertib, harus urut? Ya, misalnya sholat duhur dan asar atau maghrib dan isya. Apakah harus dikerjakan maghrib dulu baru isya, atau duhur dulu baru asar, atau boleh dibalik? Asar dulu baru maghrib. Baru duhur. Atau kebalikan, isya dulu baru maghrib. Boleh enggak seperti itu? Hah? Boleh enggak? Tidak boleh, harus tertib ya, kawan. Ya, yang namanya sholat itu menjamak itu sesuai dengan urutannya. Ya, kalau kita menjamak sholat duhur dan asar, ya tertibnya adalah urutnya waktunya duhur dulu. Meskipun kita kerjakan di waktu asar, maka hendaknya dikerjakan duhur dulu 2 rakaat, baru sholat asar 2 rakaat. Adapun kalau maghrib dan isya, maghrib tetap 3 rakaat, kemudian isya berapa rakaat? 2 rakaat. Insyaallah nanti akan dibahas mengenai jumlah rakaatnya pada pembahasan masalah qasar insyaallah pada hadis yang akan datang. Seperti itu, ya. Jadi, nah, dalam permasalahan ini para ulama mengatakan, ya, ishtarata ahlul ilmi lil jam'i baina salataini at-tartiba, ya. Nah, ahlul ilm, para ulama memberikan syarat untuk menjamak di antara dua sholat itu at-tartib, yaitu dengan urut. Kenapa? Li'annahu walladhi fa'alahu Rasulullah SAW. Karena inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah melakukan jamak dengan misalnya enggak tertib itu. Ya, misalnya asar dan duhur, mis aku tak sholat asar sih, baru duhur. Enggak boleh seperti itu. Ya, perbuatan Nabi yang dilakukannya adalah melakukan seperti itu dengan tartib. Sedangkan beliau secara umum memerintahkan sholat itu mengikuti beliau. Apa dalilnya? Sholu. Seperti itu ya. Apa Ibrahim kok bengok-bengok? Nah, yang betul ya, bacanya hadis yang betul. Jangan akhirnya tok ya. Sholu kama ra'aituni usholli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu lihat aku sholat. Nah, di sini Rasulullah tidak pernah sholat itu dengan tidak tertib. Harus dengan tertib. Karena itu kita contoh beliau. Nah, sekarang lagi ada pertanyaan. Ya, apakah sholat itu harus muwalah? Muwalah itu artinya harus berturutan. Yo, habis sholat mana? Duhur. Kemudian langsung begitu salam sholat duhur, dilanjutkan sholat asar. Gak boleh ada jeda waktu yang panjang. Misalnya tak sholat duhur dulu 2 rakaat, habis salam, sik santai sik, yo, pangan disik, ya. Atau mandi-mandi dulu ya, atau mungkin ya tak olahraga dulu sebentar begitu ya. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Maka di sini para ulama menyebutkan, ya, nah, hendaknya disyaratkan dalam perkara ini yang paling bagus yaitu dengan apa? Nah, seperti itu, ya. Dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam, ya. Nah, dalam perkara ini, iya, ada yang mengatakan tidak wajib seperti itu, memang betul, ya. Tapi tadi yang paling bagus dalam masalah melaksanakan menjamak dua sholat itu, ya bersambung langsung, ya tidak kemudian terpisah jauh. Habis sholat 2 rakaat duhur, ya padahal niatnya kan menjamak, tapi kemudian dibuat santai-santai dulu, mandi-mandi dulu, makan-makan dulu, olahraga dulu, ya, atau ngepel-ngepel masjid dulu, gitu ya. Ya demikian, ya, hendaknya langsung dikerjakan secara berturutan. Wallahu a'lam bishawab. Ini seperti itu ya, yang dibahas oleh para ulama. Baik. Jadi demikian. Jadi faedahnya adalah bahwasannya, nah, yang demikian ini semua dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang ada pertanyaan lagi. tentang menjamak tentang musafir tadi, ya kan dibolehkan untuk menjamak dua sholat. Iya. Sekarang pertanyaannya, ini safar yang seperti apa ini? Kalau safar dalam masalah ketaatan, maklum kita. Misalnya safar dalam rangka haji, safar dalam rangka jihad, safar dalam rangka thalabul ilm, menuntut ilmu. Maka untuk menjamak sholat atau mengkosa sholat, boleh. Ya, nah. Atau safar yang mubah. Apa safar yang mubah itu? Yang dibolehkan. Contohnya, safar untuk urusan pekerjaan. Safar untuk urusan berdagang. Safar untuk urusan-urusan dunia yang lain, yang halal. Itu namanya mubah. Ya. Maka, dalam keadaan safar yang seperti ini, tentunya boleh kita melakukan dengan melakukan apa? Jamak dalam sholat. Pertanyaannya, bagaimana dengan safar yang maksiat? Orang safar, tapi tujuannya mau maksiat. Yo, nah, wis aku tak plesir yo karena cewekku begitu misalnya, ya melakukan maksiat, bepergian jauh tapi untuk suatu maksiat misalnya, atau saya safar dengan tujuan mau ngerampok, mau maling misalnya, ya ini namanya safarnya tujuannya apa? Maksiat atau ingin melakukan dosa, ya. Maka dalam perkara ini, safar yang seperti ini boleh enggak? Dibolehkan enggak menjamak sholat? Tidak boleh. Bagi pelakunya. Boleh. Hmm? Boleh. Lah, enggak boleh. Apa alasannya? Karena enggak ada yang dicontohkan. Karena sedang melakukan dosa, begitu ya? Berarti melakukan dosa enggak boleh melakukan itu. Nah, dalam perkara ini ikhwan sekalian, ya, baik, barakallahu fikum. Ya, sik. Berarti jumhur di sini berarti apa jawabannya? Boleh apa tidak? Tidak. Enggak boleh. Gitu ya? Hah? Enggak boleh. Safarnya ini safar maksiat. Nah, gimana kalau safar salat maksiat? Mayajus? Mayajus? Pakai ma. Tidak boleh. Nah, dalam berkah ini perhatikan. Iya, perhatikan ya. Kata Syekh Al-Basam rahimahullah, beliau mengatakan dalam Taudul Ahkam, zahiruhu annahu khasun bima ida jadda bisaid. Ya. Naam. Nah, saya lanjut dulu sih. Mana tadi pembahasannya? Iya, sudah. Ini tadi dijelaskan situ ya. Baik. Jadi para ulama ringkasan begini, mengatakan bahwa kalau secara khusus safar yang dibolehkan untuk melakukan jama' ataupun qasar dalam sholat-sholat itu, nah dalam permasalahan yang sifatnya ketaatan boleh. Tetapi bagaimana dengan maksiat? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh, harus ketaatan kayak antum semua tadi, ya. Nah, tapi yang mengatakan boleh mana? Boleh. Apa bolehnya? Karena yang namanya safar, di sana tidak ada keterangan khusus harus safar dalam bentuk ketaatan. Berarti apa? Selama orang itu dalam keadaan safar, dalam bentuk apapun safarnya, maka dibolehkan baginya untuk sholat. Sholat dengan menjamak. Tapi kira-kira orang maksiat, kalau saya sholat enggak? Ya ada, jangan dikira tidak ada. Ya, orang sholat tapi berbuat maksiat juga masih banyak. Menunjukkan apa? Andaikan safarnya itu selain safar ketaatan atau safar dalam rangka melakukan maksiat, maka hukumnya boleh-boleh saja. Karena apa? Karena dalilnya umum. Dalil untuk perintah bolehnya kita menjamak sholat atau dua sholat, baik sholat duhur asar ataupun maghrib isya, itu untuk siapa? Ingkana ala dhuhri sair, itu ketika dalam keadaan safar. Ya, lihat ini. Ya jama'u fis safar. Beliau Rasulullah itu melakukannya dalam safar. Nah, safar ini tentunya pengertiannya umum. Baik safar ketaatan, safar yang mubah, safar yang maksiat atau dosa, maka tentunya ini umum. Adapun mengkhususkan, "Wes, ini pokoknya harus safar ketaatan. Kalau enggak ketaatan enggak boleh jama'." Endi dalile? Loh, begitu. Kalau menentukan ini tidak boleh atau boleh harus dengan dalil. Lah sementara tidak ada dalil khusus yang mengharuskan atau melarang orang kalau berbuat maksiat dalam safarnya itu terus enggak boleh sholat jamaah. Dari mana dalilnya? Atau menjamak dua sholat. Dari mana dalil larangannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal. Berarti semuanya itu boleh. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa dipahami ini? Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Baik, kemudian faedah lain yang terakhir dari hadis ini tadi adalah apa? Nah, dijelaskan oleh para ulama tentang faedah lain dari hadis ini. Ya. Nah, bahwa safar itu ya adalah salah satu sebab dibolehkannya menjamak dua sholat. Jadi faedah lain yang kita ambil dari sini bahwa safar itu merupakan salah satu sebab dibolehkannya menjamak dua sholat. Jadi kalau antum ya, nah karena safar maka boleh menjamak dua sholat, duhur dan asar atau maghrib dan isya. Dan di sana ada dalil-dalil lain ya yang selain safar yang dibolehkan bagi seseorang yang sholat untuk menjamak sholatnya. Apa itu? Baik, dalam perkara ini ada beberapa keadaan. Pertama, keadaan ketika mator, yaitu ketika turun hujan lebat. Ya, ketika turun hujan lebat, maka ada dalil yang menunjukkan bolehnya bagi sekelompok kaum muslimin untuk mengerjakan sholat berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, Rasulullah mengatakan disebutkan di sana, anna Nabi sallam jama'a bainal maghrib wal isya fi lailatin matirah. Ya, adalah Nabi sallam menjamak antara maghrib dan isya pada malam yang hujan gelap, hujan lebat begitu. Nah, jadi maghribnya dan isyanya dijamak, tapi di waktu maghrib. Itu khusus. Ya, artinya apa? Ketika maghrib dan isya di mana waktu maghrib itu hujan lebat, hujan deras, maka sesekali pernah Rasulullah melaksanakan jamak. Ya. Nah, begitu sudah selesai salat maghrib dan isya, ya. Kemudian misalnya hujannya reda. Terus tiba waktu isya, apa perlu salat isya lagi? Tidak perlu karena sudah tidak dijamak. Dan ini tentunya dilakukan dengan berjamaah dan dilakukan di masjid. Dan secara khusus hanya untuk sholat maghrib dan isya saja. Kenapa? Karena tidak pernah Rasulullah melakukan duhur dan asar. Ketika hujan menjamak, tidak ada contohnya duhur dan asar. Yang ada adalah hanya maghrib dan isya. Itu pun sesekali saja. Ya. Namun intinya boleh untuk menjamak dan sebab hujan lebat itulah maka dibolehkan untuk mengerjakan jamak dua sholat. Apa? Yo tadi sudah disebutkan isak subuh boleh apa tidak? Ya tidak boleh toh ya ya. Baik, barakallahu fikum. Nah ini pertama yang berikutnya ya. Jadi yang menyebabkan jamak di samping tadi safar karena safar atau karena hujan lebat dan ini pun khusus jamak antara dua sholat maghrib dan isak saja. Ya, nah dan itu terjadi kesepakatan antara imamnya dan makmumnya. Wis adakan sholat jamaah, apa jamaah saja. Misalnya pas menjelang maghrib udan tuas, ya jamaah mungkin tidak bisa keluar ini waktu habis sholat maghrib. Wadah kalau gitu kita coba melaksanakan maghrib dan isya dengan dijamak. Maka yang demikian boleh sebagaimana dalam hadis tadi. Dan ini khusus maghrib dan isya tok lo ya, tidak ada sholat duhur dan asar. Sebab yang lain yaitu marid. Apa marid? Dingin. Marid. Sakit. Karena sakit. Dingin. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainad duhri wal asri wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matarin. Ya. Pernah Rasulullah sallallahu menjamak antara dua salat yaitu maghrib apa? Duhur dan asar, juga maghrib dan isya dijamak, ya. Naam. Tetapi bukan karena takut dalam peperangan atau bukan karena hujan lebat. Lalu terus apa? Dalam riwayat yang lain, min ghairi khaufin wala safarin. Bukan karena takut ketika peperangan atau karena safar. Nah, maka beliau menjamak. Terus sebabnya apa kalau begitu? Dijelaskan para ulama, walaisa hunaka illa al-marid. Bisa tidak ada sebab lain kecuali karena waktu itu beliau sedang sakit. Nah, ketika sakit itulah dibolehkan bagi orang yang sakit seandainya dia kerjakan pada waktunya terlalu berat, maka dibolehkan pula untuk apa? Menjamaknya. Bisa dipahami? Nah, jadi misalnya kalau kita melihat ada orang yang sakit ya, tidak apa-apa. Dia anjurkan tetap sholat. Kalau memang berat pada waktunya, kerjakan dengan berjamaah. Apa dengan menjamaknya, ya? Nah, dengan menjamaknya. Sebagaimana dalam hadis ini, karena Rasulullah mengatakan, ya, bahwa pernah Nabi menjamak antara duhur asar, demikian pula maghrib dan isya. Padahal bukan karena takut pada saat peperangan, bukan karena apa hujan lebat, bukan pula karena sedang safar. Lalu sedang apa beliau? Dijelaskan di sana sebabnya karena beliau sakit ketika itu, sakit yang menghalang beliau untuk sholat pada waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Nah, insyaallah ya kesimpulannya sangat mudah, yakni dibolehkan bagi musafir untuk menjamak dua sholat dikerjakan pada satu waktu, yaitu sholat apa tadi? Duhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Baik. Kita baru membahas tentang menjamak, ya, belum membahas masalah qasar. Insya Allah pembahasan qasar akan kita bahas pada hadis yang berikutnya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Iya. Tentang mualaf. Iya. Misalnya ada orang yang tidak melakukan. Iya. Kemudian selang berapa lama ada niatan mau safar? Salat duhur, sudah salat duhur. Nah, baik. Dia ternyata ada niatan safar. Iya. Dia langsung sholat asar. Niatnya untuk safar itu sudah jauh dari waktu duhur atau baru sebentar? Agak jauh. Agak jauh, begitu ya. Baik, dalam perkara ini yang lebih hati-hati adalah kalau seandainya dia tetap aja, karena tadi duhurnya sudah dikerjakan pada waktunya, dan dengan sempurna, dan waktu belum safar kan, mungkin setelah 1 jam, mungkin jam-jam 1 atau jam setengah 2, baru niat, oh iya, saya mau safar, begitu. Apakah boleh kemudian jamak dalam keadaan waktu yang agak panjang ini, maka tentunya tidak bisa. Kecuali apa? Ya nanti dia tetap melakukan safar, apa? Melakukan sholat asar di jalan saja, dan cukup di qasar. Begitu ya. Nah, itu terkait bukan dengan jamak. Jamak itu kalau seandainya betul-betul apa? Naam, waktunya juga mualah, yaitu betul-betul urut, ya, berdekatan, tidak terlalu panjang. Dan lagi pula, naam, ya, seperti tadi, maka dibutuhkan betul-betul bagi seorang yang melaksanakan salat jamaah ini, meskipun tidak disyaratkan harus dengan niat, tapi ya, naam, sebagaimana keumuman pada dalil-dalil yang ada, maka orang yang musafir jelas biasanya dia punya niat bahwa saya nanti habis ini akan safar. Maka sholatnya dijamak, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sehingga kalau waktunya panjang, untuk lebih hati-hatinya, sebagaimana kasus yang antum sebutkan, maka hendaknya apa? Tayyib, nanti sholat asarnya dikerjakan di jalan saja, ya. Kalau memang niat safar itu setelah beberapa waktu lama dari sholat duhur, yaitu mungkin 1 jam. Tapi kalau waktunya baru sebentar, selesai sholat, mungkin baru mirip-mirip sebentar, diberitahu, oh ya nanti kamu tak ajak ikut perjalanan safar. Nah, begitu. Kalau seperti ini masih waktunya masih panjang, baik kita niat safar, kita langsung tambahkan pada niatnya itu untuk. Tapi ingat ya, kalau kita masih di dalam kota kita sendiri, ya, untuk mau melakukan perjalanan jauh atau safar, dan itu setelah sholat duhur, dan kita menjamaknya, maka menjamaknya dengan sempurna. Yaitu tetap menjamak jadi 4 dan 4. Duhurnya tetap 4, kemudian asarnya juga tetap 4. Itu ketika kita baru mau akan berangkat. Tapi kalau sudah di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah perjalanan, maka duhur dan asar dikerjakan cukup 2-2, itu qasar. Pembahasannya sudah masuk pembahasan masalah qasar, sekaligus nanti dijamak, itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nggih Pak. Pak, saya pikir dulu. Itu apa ada jarak. Nah, soalnya saya pernah saya dengar dan saya perhatikan kata ustaz itu dari sini sudah menolak sudah dianggap safar. Ya, baik. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan bagus ya. Ada pertanyaan, apakah yang sesuatu perjalanan dikatakan safar itu ada batasan atau ukuran jarak tertentu atau tidak? Baik. Dalam perkara ini para ulama berbeda-beda pendapat. Disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah ya dalam kitabnya ini yaitu Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Beliau menyebutkan bahwa di sana ada berbagai pendapat para ulama tentang berapa sesungguhnya sesuatu apa jarak yang bisa menentukan sesuatu disebut safar. ya. Nah, dalam perkara ini intinya berbeda-beda para ulama. Ada yang mengatakan yaitu sekian barit sudah safar, yaitu kalau di total kira-kira 80 kilo sebagaimana Syafi'i. Ada pula 30 kilo lebih sekian meter, itu juga sudah safar 30 kilo. Ada yang mengatakan cuma 3 farsah. Jadi kalau 3 farsah itu paling cuma sekitar jarak 6 kilo atau 5 kilo lebih sedikit sudah dianggap safar. Dan seterusnya. Walhasil di sana dalil-dalil yang ada sangat banyak dan berbeda-beda antara pendapat satu dengan yang lain. Yang kesimpulannya tidak ada kesepakatan di antara para ulama tentang berapa sesungguhnya jarak safar yang sebenarnya itu. Kalau tidak ada ketentuan yang pasti dalam perkara ini, maka para ulama di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menetapkan kembalikan istilah safar itu kepada urf kebiasaan di suatu masyarakat negeri tersebut, tempat tersebut. Yang dinamakan safar itu kayak apa sih? Begitu. Nah, kalau kita perhatikan, orang yang dinamakan safar itu berarti melakukan perjalanan jauh. Dia membawa bekal, bawa sangu yang cukup, dan di dalamnya kita akan mengalami perjalanan yang melelahkan dan penuh dengan masyakoh atau keberatan. Itu safar. Nah, kalau tidak seperti itu, berarti belum safar namanya. Ya, begitu. Berarti kalau seandainya cuma muter-muter di kota Surabaya saja, meskipun secara istilah itu juga disebut bepergian alias jalan-jalan, kan begitu ya? Maka ini pun juga istilahnya safar. Namun apakah ini safar yang sudah berlaku padanya hukum yaitu jamak dan qasar dalam perkara ini? Nah, inilah yang perlu diluruskan. Saya belum menyatakan tidak. Kembali pada istilah safar menurut urf. Kenapa? Karena tidak ada dalil tertentu yang membatasi itu safar. Karena apa? Saking banyaknya dalil-dalil dan pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan sekian kilo, sekian farsah, sekian barit, sekian ini, sekian itu, dan seterusnya. Nah, begitu. Sehingga kalau ada orang yang menetapkan, wes pokoknya saya pegang dalil ini tok. Kalau sekedar dalil ini tok, dia tidak perhatikan dalil-dalil yang lain, tidak benar seperti itu. Dan saya pernah melihat sendiri ada da'i semacam itu juga. Ya, antara sini sama Kupang dianggap safar, sehingga sholatnya jamak terus. Ya, ya. Nah, orangnya ada di daerah Manuan sini. Nah, begitu ya. Begitu. Nah, ini salah. Karena apa? Dia hanya berpegang dengan satu dalil, tanpa melihat kepada dalil-dalil lain ya, yang dijelaskan para ulama. Sehingga merasa pede dengan ini tadi. Ya, sehingga menganggap bahwa wis pokoknya kalau sudah 6 kilo atau sekian kilo, wis ini kan 3 farsah, berarti safar. Begitu. Ini keliru, ya. Nah, safar itu kembali kepada uruf atau kebiasaan manusia dikatakan safar. Berarti kalau gitu saya pergi ke Madiun, safar belum ini? Sudah di luar kota, ya, yang cukup jauh dan memang perlu sangu, perlu bekal apalagi kalau naik kendaraan sendiri, pakai motor, terasa sekali. Nah, dan seterusnya. Maka ini namanya safar. Begitu. Di antara batasan lagi yang lain adalah bila seorang itu sudah di luar dari kotanya, insya Allah dikatakan safar. Ya, nah. Tapi kalau misalnya kotanya, desanya persis jajar karo luar kota, misalnya ini Surabaya, nah, seberang kali sana sudah Mojokerto umpama. Ya, apa itu juga safar? Nah, di sini kembalikan lagi kepada urf. Oh, di sana sini kita cuma biasa lewat. Meskipun di luar kota, ya jangan kemudian kita bergampang-gampangan atau tasahul menganggapnya sebagai safar. Akhirnya kita bermudah-mudah dalam perkara ini. Ini jangan. Karena dibolehkannya qasar dan dibolehkannya menjamak dalam sholat itu karena apa? Adanya masyaqah, adanya rasa berat ketika melakukan safar tersebut. Sehingga Islam ini memberikan rukhsah atau keringanan. Nah, kalau kita masih merasa ringan, tidak ada rasa keberatan, mau sore kemudian langsung, wes pokoknya aku kesabar, begitu ya. Nah, sebenarnya namanya tasahul. Wallahu a'lam. Karena itu, dalam beragama tidak boleh kita terlalu bermudah-mudah, tapi juga mempersulit diri. Tidak boleh. Tapi yang jelas harus ngikut dalil. Maka, kesimpulannya, dalam masalah penetapan berapa sesungguhnya safar itu jaraknya, sesuatu disebut jarak safar, Syekh guru kita semua, yaitu Syekh Yahya Al-Hajuri Habibullah, punya kitab bagus. Dia usalikin fi ahkami wa adabi musafirin. Dia hukum-hukum dan adab-adab tentang musafir, yaitu orang yang berjalan jauh. Dia sebutkan lagi, yo, tidak ada batasan khusus tentang masalah jarak safar itu berapa yang disitu dibolehkan untuk menjamak atau mengqasar dalam sholatnya. Artinya apa? Kembalikan kepada uruf di masyarakat kita. sesuatu yang disebut dengan safar itu seperti apa? Kalau sudah luar kota, agak jauh, dan di situ penuh dengan kepenatan, penuh dengan kelelahan, kecapean, dan rasa berat ketika melakukan perjalanan, maka insya Allah itulah yang disebut dengan safar. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya? Ayo, waktunya kita. Silakan Pak, satu lagi. Bagaimana caranya kita, misalnya mau pergian, iya, misalnya mau pergian dulu ya, iya, nanti kita pergi sampai di tempat tujuan itu asal, iya, apa lebihnya asal, apakah boleh kita menjamak sekaligus mengkosong ya, karena sudah ada tujuan. Oh iya, kalau, oh maksudnya sudah di tujuan itu rumah kita sendiri atau bukan? Oh iya, dalam permasalahan ini para menyebutkan, kalau memang kita ini dari luar kota, terus pepergian ke rumah kita sendiri. Dari saya di Solo misalnya, saya mau pulang ke Surabaya, begitu ya. Diperkirakan nanti sampai Surabaya asar, iya, masih ada waktu asar. Begitu tiba di waktu Surabaya, kita belum sholat duhur dan asar, ya kita kerjakan sholat duhur asar di waktu asar. Tetapi kalau sudah tiba di negeri sendiri, di kota sendiri, tetap harus tamam, sempurna. Iya, nah, ya boleh menjamaknya tapi dengan sempurna, 4-4. Karena apa? Sudah masuk di kota kita sendiri. Tapi kalau masih di tengah jalan, Pak, ya, di tengah jalan, ya, maka kita di luar kota, maka kita masih boleh untuk menjamak dan mengkosornya. Ya, begitu. Tapi kalau sudah melebu kota di Panjenengan kundur neng Malang, ya misalnya, yo, nah begitu. Sudah masuk di situ ada rumahnya keluarga, rumahnya istri anak di situ. Jadi sudah masuk rumahnya sendiri. Berarti kalau sudah masuk, seperti saya jadi kalau sudah masuk ke Bungurasih, wis oleh Surabaya itu. Nah, berarti salatnya enggak oleh dikosor meneh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, seperti itu apa? Boleh enggak menjamak salat Jumat dengan salat Asar? Ini pertanyaan, insyaallah butuh jawaban. Nanti kita salat dulu, waktunya sudah cukup panjang. Ba'da salat Isya dilanjutkan lagi ya. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.